بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan Babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir, yaitu sebagian dari macam-macam sihir. Qala Ahmadu haddathana Muhammad bin Ja'farin qala haddathana Aufun an Hayyan bin al-Ala'i qala haddathana Qatan bin قبيصة عن أبيه. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Auf an Hayyan ibn al-Ala. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Qatan bin Qabisah dari ayah beliau. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya beliau mendengar Nabi عليه الصلاة والسلام bersabda إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت bahwasanya العيافة الطرق dan tiarah termasuk di antara الجبت. Akan datang penjelasan masing-masing lafaz ini. Dan hadis ini dihukumi dengan hadis yang tidak sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Dhaif Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3907. Dan di antara sebab ketidaksahihan hadis ini adalah bahwasanya Hayyan ibn al-Ala diperselisihkan tentangnya. Dan dia adalah perawi yang majhul. Qala Aufun al-iyafatu zajrut tayri wa Auf rahimahullahu ta'ala mengatakan al-iyafah yaitu menghardik burung. Wattarqu al-khattu yukhattu bil ardi. At-tarqu garis yang dituliskan di bumi. Wal jibtu qala al-hasanu rannatus syaitani. Al-jibt al-hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan yaitu rannatus syaitan. Suara syaitan. Isnaduhu jayyidun. Sanadnya bagus. Perlu diperhatikan di sini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Lafaz asar ini, yaitu asar Rannatus Syaitan, di dalam musnad Al-Imam Ahmad, lafadznya adalah innahu syaitan. Bukan Rannatus Syaitan, tapi innahu syaitan. Dan yang nampak adalah bahwa musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, menukil asar ini, yaitu Rannatus Syaitan, dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih. Karena di dalam kitab tersebut juga menggunakan lafaz ini, Rannatus Syaitan. Maka penukilan ini, atau lebih tepatnya, lafaz Rannatus Syaitan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih, lafaz ini perlu ditinjau kembali. Apakah memang lafaz ini didapati di sebagian naskah musnad Al-Imam Ahmad yang lainnya? Atau ada kekeliruan penulisan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah tersebut? Ini butuh diteliti kembali. Dan perlu diperhatikan, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, lafaznya adalah ri'atus syaitan. Ri'a, bukan ranna, bukan innahu, tapi ri'atus syaitan. Paru-paru syaitan. Dan ini adalah kekeliruan penulisan yang begitu jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah. Wali Abi Dawuda. Jadi kesimpulannya yang benar, innahu syaitan. Innahu asyaitan, wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana di dalam musnad al-imam Ahmad rahimahullah. Qala rahimahullah, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnadu minhu. Dan Abu Dawud, An-Nasa'i, serta Ibn Hibban di dalam sahihnya, meriwayatkan riwayat yang musnad darinya, yaitu meriwayatkan yang marfu' saja tanpa disertai dengan penafsiran-penafsiran yang tadi kita baca. Mana yang marfu', yaitu kalimat innal 'iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد, أن المصنف رحمه الله, bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى, لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر, tatkala beliau menyebutkan di dalam bab ini, di dalam bab yang sebelumnya, yaitu sebelum bab ini, pembahasan tentang sihir, ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه, maka beliau pun menyebutkan di dalam bab ini sesuatu dari macam-macam sihir, yaitu sebagiannya. Likasrati wuku'iha, karena banyaknya terjadi macam-macam sihir. Banyaknya didapati macam-macam sihir. Wa khafa'iha 'alan nasi, dan tersamarkannya macam-macam tersebut oleh manusia. Yaitu banyak orang yang tidak mengetahui bahwa macam-macam tersebut termasuk sihir. Hatta dhannuha min karamatil awliya'i, sampai-sampai mereka menyangkanya termasuk karamah-karamah para wali. وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها. Dan perkara tersebut menghantarkan kepada bahwa mereka mengibadahi pelaku-pelakunya. فوقعوا في الشرك العظيم. maka terjatuhlah mereka ke dalam syirik besar. At-tarajimu, biografi-biografi, al-ula yang pertama, Ahmadu. Huwal imamu Ahmadu bin Hanbalin. Asaniyatu yang kedua, Muhammad bin Ja'farin. Muhammad bin Ja'far, huwal masyhuru bi Gundarin, al-Hudhaliyul Basriyu, thiqatun masyhurun. Yang masyhur dengan nama Gundar. Al-Hudhali al-Basri, seorang yang fiqah, yang masyhur. Al-Thalithatu yang ketiga, Aufun, huwa bnu Abi Jamilat al-Ma'rufu bi'Aufin al-A'rabiyyi, thiqatun. Auf, beliau adalah ibnu Abi Jamilah, yang dikenal dengan Auf al-A'rabi, seorang yang fiqah. Rabi'atu yang keempat, an abihi huwa Qabisatu binul Mukhariqil Hilaliyu, sahabiyun masyhurun. Dari ayah beliau, yaitu Qabisah bin al-Mukhariq al-Hilali, seorang sahabi yang masyhur. Al-khamisatu yang kelima, Al-Hasanu huwa Al-Hasanul Basri. Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri. Zajrut Tayri, At-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Menghardik burung, yaitu menganggap sial dengan nama-nama burung, suara-suaranya, atau tempat-tempat yang dilewatinya. Minal jibti, termasuk di antara al-jibtu. Ay min a'malis sihri, yaitu termasuk di antara perbuatan-perbuatan sihir. Yukhattu bil ardi, ditulis di bumi, yakhuttuhu rammaluna wa yadda'una bihi ilmal ghaibi. Yaitu yang ditulis oleh para tukang ramal dan mereka mengklaim ilmu ghaib dengannya, dengan garis-garis tersebut. Al-jibtu rannatu syaitani. Al-jibt, yaitu suara syaitan. Telah berlalu bahwa riwayat yang benar, innahu syaitan. Hada tafsirun lil-jibti biba'di afradihi. Ini adalah penafsiran al-jibt dengan sebagian makna-maknanya. Warannatu sautu, dan arannah yaitu suara. Wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi, dan masuk di dalamnya seluruh suara musik. Wa adafahu ila syaitani, dan Al-Hasan menyandarkannya kepada syaitan, li'annahu yada'u ilaihi. Karena seluruh suara-suara musik tersebut mengajak kepada syaitan. Ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala ini dengan asumsi atau anggapan bahwa riwayat yang benar adalah dengan lafaz rannatus syaitan. Wa li Abi Dawud ila akhirih, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud sampai akhirnya, ay anna haula'i rawaul haditha waqtasaru 'ala al marfu'i minhu walam yadhkuru tafsir Aufin, yaitu bahwasanya mereka ini Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban meriwayatkan hadis tersebut dan mencukupkan dengan yang marfu saja darinya dan tidak menyebutkan tafsir Auf. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, bayanu anna al-iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibti alladhi huwa sihrul munafi litauhidi. Penjelasan bahwasanya iyafah, at-tarqa dan tiarah termasuk al-jibt yang merupakan sihir yang bertentangan dengan tauhid. Telah berlalu bahwa al-iyafah ini menganggap sial dengan burung. Dengan demikian al-iyafah ini adalah salah satu dari macam-macam tiarah. Karena tiarah itu menganggap sial dengan sesuatu. Apakah itu benda atau hewan, warna, bentuk, atau yang lainnya. Iyafah bagian dari tiarah. Adapun at-tarqa, yaitu menulis garis-garis di bumi yang dilakukan oleh para tukang ramal yang kemudian mereka mengklaim mengetahui ilmu ghaib dengan garis-garis tersebut. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, tahrimu di'ai ilmi al-ghaibi, diharamkannya mengklaim ilmu al-ghaib, li'annahu yunafid tawhida, karena sesungguhnya hal itu bertentangan dengan tauhid. Al-thaniyatu yang kedua, tahrimu tiarati, diharamkannya tiarah, li'annaha tunafid tawhida au kamalahu, karena sesungguhnya at-tiarah bertentangan dengan tauhid atau kesempurnaan tauhid. Kata-kata tunafi, nafa yunafi, terkadang bermakna meniadakan, terkadang bermakna bertentangan dengan. Adapun di sini bisa dua-duanya. Al-thalithatu yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha, diharamkannya musik-musik dengan berbagai macamnya. Li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidihi, karena sesungguhnya musik-musik tersebut bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid, kesempurnaan mentauhidkan Allah. Rabi'atu yang keempat, annal malahiya bi anwa'iha minal aghani wal mazamiri wa sa'iril alatil lahwi min rannati syaitani alladhi sya'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillahi. Bahwasanya musik-musik dengan berbagai macamnya berupa nyanyian, seruling, dan seluruh alat-alat musik termasuk suara syaitan yang sifatnya seluruhnya adalah memalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.